bid'ah ataukah boleh mencampur air yang di mencampur air yang dimandikan di kepala mayit dengan bunga. Apa tujuannya bunga? Apa maksudnya? Kalau dia bermaksud bunga itu wangi, ya, berbau yang harum, yang wangi, mungkin dilakukan itu, ya. Tapi kalau dia punya tujuan dan maksud yang lain, maka jangan dilakukan hal itu, ya. Karena Nabi mencontohkan dengan pertama sidr, daun bidara, yang itu bermaksud, bertujuan untuk membersihkan. Yang terakhir dengan kafur, yang bertujuan atau bermaksud apa, menimbulkan bau yang wangi. Ya. Baik, sehingga dicampur bunga, apa tujuannya? Ya. Kalau tujuannya sama dan memang artinya menimbulkan bau yang wangi, ada bunga tertentu mungkin, tapi khawatir ini adalah hanya sebuah tradisi atau kebiasaan di suatu masyarakat yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu dijauhi, ya. Wallahu a'lam.